tapi memang masih makro ya, masih global, masih secara keseluruhan. Nah, hari ini kita coba masuk kepada sedikit detail-detailnya. Pada tadabur minggu lalu, coba kita ulangi sedikit supaya kita bisa refresh, bisa merangkum 6 ayat ini dan mengambil intisarinya, kemudian kita masuk kepada detail-detailnya. Baik, kita ikuti sama-sama dari ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti, angkat suaranya. Wallahu ambadakum. Ayat 15.